ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya. See you.